Atau hanya untuk yang enjoy-enjoy saja? Kalau dia bergaul, apakah bergaul dengan orang-orang yang berpihak kepada kepandaiannya? Atau dia bergaul dengan sesama muda yang menghujatnya, menghukumnya kalau dia bicara baik? Berapa banyak anak muda kalau bicara baik lalu temannya bilang, ah sok Mario Teguh lu. Gitu. You know, sok keren gitu. Anak-anak muda itu hanya sebentar bersama anak muda yang lain. Setelah itu dia jadi eksekutif muda, menjadi profesional, menjadi pengusaha, jadi orang besar. Yang kungkungan-kungkungan kegaulannya itu sudah tidak berlaku lagi. Mengapa kita demikian takut menjadi orang hebat hanya karena komentar beberapa orang yang sebentar kita tinggalkan? SMA selesai, pisah. Kuliah selesai, pisah. Lalu kita menahan diri tidak menjadi pribadi yang super untuk masa depan yang lebih besar. Yang pria-pria kan Anda butuh dipilih wanita-wanita yang hebat. Dan wanita-wanita Anda butuh dipilih oleh pria-pria yang hebat. Semuanya dari sekarang, pastikan bahwa yang kita lakukan penting bagi diri kita dan menjadikan kita penting bagi orang lain. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya, Pak Mario. Silakan. Kita persilakan yang ingin bertanya. Bapak yang berbaju putih, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam Bapak. Saya Arifin dari Tangerang. Yes Pak Arifin. Ada kata-kata bijak yang mengatakan laki-laki yang baik itu hanya untuk perempuan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Tetapi justru fenomena sekarang ini ada yang laki-laki tidak baik justru menikah dengan perempuan yang baik. Begitu juga sebaliknya, hingga muncullah istilah-istilah seperti suami-suami takut istri. Suami-suami takut istri? Ya. Bagaimana menurut Bapak Mario? Terima kasih. Oh, itu pengalaman pertama saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Adik-adik saya yang terkasih, Pak Mario ini sangat takut istri. Tapi dengarkan ini. Saya takut istri saya tidak bahagia. Saya takut dia tidak tinggal di rumah yang aman. Saya takut dia naik mobil yang tidak aman. Saya takut dia khawatir sekolah anak-anak. Dan saya takut dia khawatir mengenai kesetiaan saya. Saya takut sekali sama istri saya. Jawabannya sekarang, kok ada laki-laki menikah, laki-laki tidak baik menikah dengan wanita yang baik? Itu yang terhukum siapa? Enggak. Laki-lakinya diomeli terus. Kalau laki-laki, dan ini hukumnya tidak sederhana, kalau ini laki-laki, ini wanita, gitu. Yang baik akan menikah dengan yang baik. Tapi pertanyaannya, kok ada wanita baik menikah dengan pria tidak baik? Mandinya saja harus minta tolong Kapolsek. Ya, nah. Istrinya mengeluh, hei, kan hukumnya wanita yang baik mendapatkan pria yang baik. Itu bukan kita memperbaiki laki-laki. Perbaikilah diri sendiri supaya pantas dapat suami yang baik. Ajaib sekali kalau percaya ini.